Baiklah, selanjutnya lagu kedua kami. Lagu ini kami coba ciptakan sendiri. Lagu ini kami beri judul Kegelapan Dunia. Thank you. semesta, sadarkan mereka. Tunjukkan jalan yang berguna bagi semua manusia. Terima kasih.